Allah dawuh aja ya aja melakoni. Contoh ngeten Pak. Pertama kali muncul kasus corona teng Wuhan niku mergo cangkem celutak to. Panganan yang tidak boleh dimakan dibadok. Napa kampret. Lowo kuwi lho. Disop teng mriko, dimakan setengah mateng, disop kayak gini jeruk mangkok cangkeme lowone niki. Persis matamu kuwi iki. Sopo kandha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus pejabat pembawa degan yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapane neng ndi iki? Desane napa niki? Ingkang mapan wonten desa Sumbersari Kecamatan Srono Banyuwangi rahimakumullah. Bapak Ibu, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, jika corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Anda tidak tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Anda enggak percaya, silahkan untuk dicoba. Hari ini kita sama-sama bersyukur di tengah-tengah segala isu tentang corona. Kula panjenengan sami saged sesarengan hadir rawuh dengan segala konsekuensinya. Tapi atas nama cinta itu pulalah kula panjenengan sami rela untuk datang, bahkan walaupun tanpa alas sekalipun. Sing lungguh orang nganggo kloso tak dongake mulih pengajian little body. Napa niku silite gatel kelebon wedi. Banyak yang datang dengan wajah bercadar karena khawatir maskeran dengan corona. Mboten napa-napa niku ikhtiar. Tapi juga jangan berlebih-lebihan. Mila kayak tadi di depan banyak yang pakai masker, kula niku curiga. Sak janjane mergo wedi karo corona apa mergo merongos. Kalau toh kemudian diniati karena takut dengan corona, yang pertama jangan berlebih-lebihan. Banyak orang stres dan panik hari ini memborong masker. Bahkan nyuwun sewu, kalau musim pemilu semua partai, rakyat tidak minta, partai caleg kabeh mencetak kaos. Padahal rakyat tidak membutuhkan kaos partai. Gini apa mboten? Sakniki mbahasan rakyat butuh masker, tidak satu pun partai yang membuat masker untuk rakyat. Gini apa mboten? Niku jenenge partai ini diancuk niku jenenge. Coba dan ya. Kalau musim pemilu rakyat tidak butuh kaos, kabeh partai gawe kaos. Caleg-caleg gawe kaos nggih napa mboten? Dibagikan kepada rakyat, padahal rakyat tidak butuh sedikit pun. Bahasan saat ini rakyat membutuhkan masker, tidak ada satu partai pun yang membuat masker untuk rakyat. Gini apa mboten bu? Bahkan ada permainan harga masker yang dulunya cuma 15 ribu jadi 300 ribu, ditimbun, dijual dengan harga yang lebih mahal. Para penimbun masker, ketahuilah, orang-orang yang suka menimbun masker, saya seolah mati cangkeme maskeran. Merongos pokoknya. Iki ngopo meneh. Ayo rada mriki mboten apa-apa. Ya enggak relu wong lemu gak dadi yo. Bokonge ombo-ombo. Ala. Tadi yo ngopo meneh ana kimcil iki senengane kok yo. Kan aku jadi ingin. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka tidak ada satu tempat pun bergantung yang terbaik kecuali hanya kepada Allah, betul? Disitulah kenapa kemudian dikatakan innallaha la yukhliful mi'at, sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Siapapun kita bergantung, banyak kita akan sakit hati. Contohnya pengajian di suguh gelas kayak gini karepe digopo. Ya menjijikan lagi. Iya ini gua gang ganteng gelasnya banci gila ya. Goblok. Niki maksudnya dinggo apa? Niki jenenge makan bakwan di warung pojok, kiainya tampan panitianya pekok. Ki maksudnya ki dinggo apa? Goblok. Lah gelasnya cangkemku wombo gelasnya kaya ngono lah ngenyek cangkemku tau gue. Oke nyugo ini anget gus karo idune pruh rano tutupi. Shallu ala Nabi Muhammad. Gak ada satu tempat pun bergantung yang terbaik kecuali hanya bergantung kepada Allah. Jangan pernah kemudian gantungkan harapanmu kepada manusia, maka kamu akan kecewa. Gini apa mboten bu? Alah mbiyen calon bojomu iki lho lak nyedaki awakmu pas PDKT bahasane ya Allah. Gini apa mboten bu? Ora ono sing ora kepenak, tapi ya ora apa-apa. Ingat perempuan istri yang baik itu siapa? Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Rungokno wong lanang, rungokno. Wong lanang rungokno gitu loh. Saya ulangi, istri yang baik, istri yang siap diajak menderita oleh suami. Tapi suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Makanya nyuwun sewula kula kali bojo kula nyahnyoh. Bojo kula kali kula nggih nyahnyoh. Oh bojo kula niku apian kok aku urung njaluk bojoku wis nawani kok. Tenan, Pak. Mlebu kamar bojo kula wis dandan ayu. Wah, wedake kandel. Kowe ngopo, Pak? Wah, tak pikir ngganteni aku. Ya ora apa-apa, ora kaya kipas ya ora apa-apa. Oi kipas. Mumpung turun. Kalau ki ngerti kok jenengan kepanasan lah mergo melu pengajian kok. Mergo sampingan mbak-mbake to. Iya. Ancen. Wis tuwa kok ngacengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kemudian kita bergantung kepada manusia, banyak siap-siap kecewanya. Oh pemenang jenengan gak percaya karo gambar-gambar calon bupati sini yang dalam niku. Halah suku wabe toni boster niku. Nopo waton munin dobose banter. Kula iki lajeng pemilu ngoten iki pilihan bupati apa pilihan legislatif. Metu ning dalan iku mumet ndas kula. Lah kok piye? Nandur wit rambutan tukule gambar calon bupati. Nandur wit pelem tukule gambar calon bupati. Kejanjine iki ra ono sing ra enak. Wabeh banjine apik-apik. Siap apa sejahterakan rakyat. Siap tidak untuk korupsi. Halah tak jawab cangkemmu, cangkemmu. Kowe ngomong ngono lak mergo durung dadi. Lah wis dadi mesti lali. Gua bare gayane ning dalan ya Allah pasang ning wit-witan. Sampai nyuwun sewu setan niku do lunga saking wit-witan. Soale napa terjajah oleh gambare calon bupati. Bahkan setane niku gumun ndelok gambare calon bupati cangkeme merenges raming kemingkem. Ya Allah. Kayak kok ya merenges ki ya ngopo? Iki ya sapa kok ganteng men ya Allah. Eh? Napa? Berkat panitia matamu kuwi. Amrengese lah ya jijiki kae kok. Ala kaya gambar calon bupati Blambangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka seharusnya kondisi seperti corona niki nambahi iman kula panjenengan sami kepada Allah, bahwa ini hanya salah satu bagian kecil tanda-tanda dari keakbaran Allah. Nembe diwene virus cilik mawon mun kelabakan. Ayo. Sajane saya begini dan ya, ada Pak Kapolsek, ada Pak Dan Ramil. Menurut saya sudah enggak nalar sih. Biyen iki ada virus yang lebih berbahaya daripada corona. Tapi enggak seheboh ini, Pak. Yang namanya virus SARS, terus apa meneh niko? Niku jauh lebih bahaya daripada corona. Tapi waktu itu enggak terlalu heboh. Sehingga heboh kira HP-mu kuwi to. Nggih napa mboten? Buka TV corona, buka YouTube corona, buka Facebook corona, Instagram corona. Jajal atimu deloken. Ana aku ning kono ora. Panas-panas kipas angin ini telat. Ya Allah, niki sudah berlebih-lebihan. Padahal jenengan delok kasus kematian karena beberapa kasus di dunia. Corona itu termasuk yang paling kecil dibandingkan kasus influenza. Niku sing mati luwe kathah. Bahkan dibandingkan kasus road accident, kecelakaan di jalan, itu jauh lebih banyak. Wong numpak motor moro-moro ning dalan tabrakan ber niku kathah. Wong iki lucu, kaget kok sing dicekeli cangkeme, kaget aku. Jantung niku teng dada yu, teng dada. Apa jantung iki ning cangkem? Keke jenengan kaya wit pisang. Napa niku punya jantung tapi enggak punya hati? Iya. Nduk rungokno. Sorry yo. Aku karo awakmu iki padha karo Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan tapi enggak pernah jadian. Iya. Ngono dan. Dan ramen. Cek iki wirawiri iki yo apa ta iki? Oh, kipas angin. Loh, arep nang ndi kowe kok minggat? Kene wae. Hah? Napa? Oh, Gus Husen. Ya, hati-hati nggih. Malah nguyuh cewek nggih. Nggih. Dibandingkan dengan road accident dan itu jauh. Kecelakaan di jalan itu nyuwun sewu termasuk salah satu yang mematikan di dunia. Dibandingkan dengan suicide napa niku? Bunuh diri. Jauh lebih banyak bunuh diri. Tonggo kula teng Yogyakarta wingi isuk nyuwun sewu. Yang lain berdiam diri di rumah mergo khawatir karo corona. Ternyata mati ini ra mergo corona, malah menggantung diri. Dadilah awakmu wong lanang ki mung ning omah terus ra tau megawe. Kowe malah iso matimu ra mergo corona, mergo dikapyuk karo bojomu. Soale ora nyambut gawe. Lah kaya Pak Polisi, kaya Pak Tentara, kaya pegawai negeri niku penak. Pripun ben bulan wis ana gajian. Lah kaya mbak-mbak penyanyi kuwi kok ning omah. Halah-halah arep nyanyi karo sapa? Sing bayar sapa? Ora, Nduk. Tak ewangi. Ayo, Lah sakniki kaya wong desa niki gaweane macul ning sawah, kon kerja ning omah, ki macul ndase sapa? Maksud saya apa? Waspada harus, tapi jangan panik berlebih-lebihan. Niki lampun kaya wong kentir niki. Mlebu masjid bahkan Jumatan kalau bisa ditiadakan. Salat 5 waktu di rumah saja. Oh wong kene ya seneng banget. Ora ana himbauane ora tau mangkat. Apa meneh kok dihimbau? Ayo. Lucune napa? Niki fakta nggih. Pengajian kalau bisa dipending, ning masjid kalau bisa nanti dulu dipending. Pertemuan-pertemuan dipending. Mall buka. Hiburan malam buka, diskotik buka, klub malam buka. Pertanyaan saya, apa rumangsane mlebu masjid iki luwih berbahaya daripada mlebu diskotik? Ayo, saiki ibu-ibu tak takon. Luwih percaya bojomu mlebu masjid napa diskotik? Bojomu mlebu masjid, lah ngantuk paling mau ngeloni kentongan. Tapi lah bojomu mlebu diskotik, alah-alah iso mlebu ra gelem metu. Mula kula pengajian teng kafe niku mesti kula nganggo kacamata ireng. Tujuane mung siji. Lah ana sing ayu aku nglirik enggak kelihatan. Iya. Ning kene sing tak lirik apa lemu-lemu kaya ngene iki kok ya ora. Undan lah ning kafe sing ngaji. Wah, ayu-ayu kae ndan. Pokoknya pengajian paling menyenangkan sedunia. Oh, ngajinya berpahala, matanya bervitamin dan pokoknya sing melu ngaji kelasnya SMS, silite metu sepite. Ning kene STMM, setengah tua meh mudar. Pak Kaposek, Pak Danramil, kita awasi bareng-bareng virus corona ini. Tapi menyikapinya jangan berlebih-lebihan. Kalau pemerintah mengendaki rakyatnya di rumah terus, rasa metu songong omah, ya nyuwun sewu. Tentunya pemerintah harus memberikan makan kepada rakyat yang ada di rumah. Betul? Ya sing fair-fair mawon. Apalagi per hari ini, berita di Banyuwangi, belum ada satu kasus pun yang positif. Yang diawasi ada orang dalam pengawasan, istilahnya apa? ODP. Niku wonten, tetapi belum ada satu pasien pun yang positif mengandung corona. Tapi tadi di sana banyak corona, komunitas rondo mempesona. Kalau saya juga corona, korban rondo nakal. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian apa seharusnya ini menjadi tanda-tanda kuasanya Allah. Kalau kemudian Allah niku ngersake nyuwun sewu hanya gara-gara corona mawon kita sudah kalang kabut. Nggih napa mboten? Namung corona lho nih. Padahal nyuwun sewu kematian di luar corona jauh lebih banyak. Contoh yang mati gara-gara alkohol niku jauh lebih banyak, Pak. Kula men baca penelitian nih. Sing gaweane mabuk mati niku luwih akeh daripada corona. Sing mati mergo rokok luwih akeh meneh. Wi, ayo. Maka Indonesia itu jadi surga bagi corona. Soale napa? Kakean wong ngerokok. Untung kula niku kiai NU tapi ra tau ngerokok. Ayo, mbak-mbak tatakon. Lah golek bojo seneng sing ngerokok apa ora? Gus Miftah. Kenapa kamu harus pilih yang tidak merokok? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Aku kira song rokok belas dan kak cilik kulo ratau ngerokok. Kamu kok bapak kulo niku ngerokok buan teri raumum. Pol. Kayak no taplak mejo ning kono kayak sobat kayak gini. Oh, seragam tuh tapi kita taplak mejo. Ya Pak Kaposek, ya kayak ketaplak meja ya Pak Kaposek. Yo ngalah. Saking medine karo corona taplak meja dienggo baju to yo yo. Taplak meja. Moto kula ki wawas ya Pak. Bapak kula niku perokok berat. Oh sing kurang ajar bapak kula ndan. Ngerokok sampingnya dokter. Bapak kula dilokke Pak Kiai. Napa dokter ngerokok terus mati lho. Bapak kula jawab, mati ya disumet menah. Kiai NU dilarang ngerokok. Kiai NU ngerokok duwe dalil lho. Ni'matul udud ba'da dahur. Niku wong NU. Tapi ndelah kula belas lah sing rokok, Bu. Mila lan jenengan ngundang ngaji kula niku serasa rokok-rokokan. Wong kowe ora tahu ngerokok. Sing mati mergo rokok niku luwe akeh. Maka corona ini hanya bagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Awake dhewe kudu luwe iman marang Gusti Allah. Maka saniki jenengan dongane ngene. Berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan sebaliknya kita gara-gara corona kehilangan Tuhan. Sak gede-gedene corona, luwe gede Gusti Allah. Saya ulangi, berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan hanya gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Wih gagah. Ya Allah, corona mangguak ya Allah. Lah corona ra gelem minggat saka Banyuwangi kula santet ya Allah. Ngono gagah kuwi. Ahli santet e padake. Santet coronane aku ngono. Bu, boleh waspada, jangan takut berlebih-lebihan. Enggak diwaca ijazah saking Habib Lutfi, moga-moga kula panjenengan sami tinebihno saking corona. Amin Allahumma amin. Ayo kayak corona sing taplak meja kayak melu ndonga kayak. Sok modis malah salah kostum. Alah sok gaul opo. Aku malah kelingan catur. Oh, kayak bani serbet kecetok kayak. Hey, bani serbet ayo maca donga. Kelas STNK setengah tuan yang kenceng. Oh, lah mbak-mbak penyanyi ku ya beda. Macan tutul. Manis cantik jalannya mentul-mentul. Ayo ndonga Pak Kaposek ya. Moga-moga kula panjenengan kami kewabeh tinebena saking corona. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok sing tenanan lho cangkemmu bismillahirrahmanirrahim. Aku lan ndonga tenanan kok. Kowe iki lak bengok wong wedok iki lho, bengok sing buantur kowe kowe ngonek-ngonekke bojomu kae lho. Ngono. Ku yo ngono wis tuwa jilbabe ping halo halo halo. Menjijikan. Eh jangan-jangan sing pake yo ping cah. Ayo ndonga bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Sepindah males yang khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Wis niku diwaca selawate niku, njogo wudu, tangan selalu bersih, an-nazafatu minal iman. Arepe mangkat ngaji wudu, mulih ngaji wudu, mlebu kamar wudu, kelon karo bojone wudu. Kuwi gawagah yo ngono. Ora kaya wong lanang saiki nemoni bojone bar rondo nguyuh ora cewek langsung mlebu kamar. Kelon karo bojone mesti ambune pesing. Wonge ya teko iki. Badike wonge ya badikan. Ya cedak iki pas angin. Ya Pak Dio, kumismu kangkang ya Allah. Kayak jagung bakar ya Bapak Kapolsek. Melo Kapolsek yang guyune wabot. Soalnya cangkeme ketutupan kumis ini. Ayo, sadrenge ngaji, selamirat, selawatan bareng. Mumpung di, malam napa niki? Ayo, malam Jumat. Aku njaluk melodine wele. Hei, ndi menungsane iki? Wira iki. Megawe malah mung udat-udut bae. Ayo. Ayo. Kuwi melu-melu gondrong iki ya ngopo? Kan aku malu. Wis sarunge gajah duduk. Oh. Wis sarunge gajah duduk lho wi. Dadi dibuka sarunge muncul belalene. Iya. Alah, drong drong. Ayo. Ndok we backing vokal disekel mike. Aku kini iso niteni awakmu rondo apa gadis didelok saka carane nyekel mik. Aku beda. Lah gadis ngene iki, lah rondo ngene iki. Dendan yo itu. Ngopo mbak-mbak jenenge sapa wae iki? Sapa kuwi? Alfi. Alfi kuwi? Sahiba. Sahiba kuwi sapa? Heh? Ines. Kuwi cacah kuwi ngopo suarane apik? Kuwi sing pinter bapakne. Rikala mbiyen mbokne meteng bapakne sregep kirim mic. Dadi suarane apik. Kayak beda lah gitarisnya kayak beda ngomong rambutnya gondrong kelimis soalnya biar zaman bawa ini matang bapaknya sergap kirim sampo. Aku ya beda, aku lahir wis gondrong ngapa aku lahir gondrong ini jero anak tukang cukur. Matan. Gose ngenteni aku. Aku iki dudu penyanyi kaya Saiba kok. Oh. Kowe sing melu cangkemku, ora cangkemku sing melu gitarmu. Tembak lho. Ya Allah. Kuwi cah adro yo melu nyanyi nyekel mic. Sing nyekel terbuka rasa melu nyanyi. Kowe ngentote fales kok badane. Sholli wa sallim daiman Oh, Ayem dereng ngadine. Ayem. Ya wis, kula lungguh apa kula ngadeg? Ngadeg. Ibu-ibu lebih suka saya berdiri apa duduk? Berdiri. Itulah Pak Kaposek, di mana-mana perempuan sukanya yang berdiri. Halah, kowe tepuk tangan ki yo ngopo? Ono wong ngadeg kok tepuk tangan ki lho. Solawati khusu, insya Allah kita akan mendapatkan satu minuman dari sungai yang dijanjikan oleh Rasulullah. Amin. Pokoknya mumpung niki malam Jumat mungkin jenengan kundur kuwatah solawati ini. Alhamdulillah, mang contoh bojo kulo sedino solawat minimal peng 15.000. Lan jenengan ketemu bojo kulo apa meneh malam Jumat. Ala-ala cangkeme ketimil tok solawat. Bojo tak keloni sallallahu alaihi wasallam. Jos. Ono kowe Bu mlebu kamar ketemu bojomu selawatan. mlebu kamar, Allahumma sholli sholatan kamilah. Ngono. Wong mlebu kamar malah nyanyi sing ora-ora. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Matane. Ngono. Lah bojone lunga ya ning omah wae rasa minggat-minggat. Malah lawange dibuka karo nyanyi-nyanyi. Ger minggir. Aja nengah-nengah mampir-mampir bojoku rening omah. Teddy liwat. Oke. Okay. Lemune. Saawak bokong kabeh ngono. Kenapa kita harus bergantung kepada Allah? Niki jawabane dalu menika. Oh, iki ngaji tenanan ya. Insyaallah. Ya, insyaallah. Aku ki ngene ra ndelok jam kok, mung pamer jam anyar kok. Ayo men to aku duwe kok. Heh. Murah lek-lek matamu kuwi kaya aku lekmu. Kaya kacangkeme atos gak seneng aku ning kono. Akan dage pandan rame lho we. Kapolsek kat modolanan HP. HP-ne cross sing gaya. Hati-hati lho dan penyebaran virus corona melalui HP Cina. Ora hoak niku. Sallu ala Nabi Muhammad. Iki yo ngono pengajian ngarep iki malah ndelok YouTube goblok. Mau sing asli ana ndelok YouTube. Iki mesti penggemare Saiba iki ketok iki. Kuwi lagune Saiba senengane apa? Eh, balungan kere. Kula pengalaman pribadimu. Moga-moga sok dadi kiai le ya. Gondrong. Untune. Kenapa kita hanya percaya kepada Allah? Saya kasih analogi Bapak Ibu. Kita itu aneh. Numpak pesawat, tiang numpak pesawat nih kok. Ora tahu kenal karo pilote, enggak pernah kenal dengan pramugari ini. Begitu mlebu pesawat niku rasane ayem. Begitu pramugari, tolong Bapak Ibu segera duduk, duduk. Ini mau take off, tolong jendela dibuka, dibuka. Tolong sabuk pengaman dipakai, dipakai. Iki cuaca buruk, tolong jangan ngising dulu, manut. Ning pesawat to niku. Numpak pesawat ora kenal karo pramugari ini, ora kenal karo pilote, diatur manut. Niki lho. Ora kenal niku sapa pilote ora kenal kok. Tapi lucune napa? Urip ning alam donya, kenal karo sing duwe donya, ngerti karo sing ratuni donya, tapi ra tau ayem. Kuwi berarti atine bosok tak kandhani. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya ping. Iki jenenge kiyaine los jamaahe rewel lho. Kok guyumu kaya rondo ta yuno. Ora gandhe sih lang guyu suarane dimpet lek ono kek ngono. Ya Allah, ketoke rojali ya. Rombongan janda liar. Maka kemudian apa Ibnu Athaillah asakan dari di dalam kitab Hikam. Dia mengatakan apa? Ijtihadu ka fi maduna laka wa taksiru ka fi matuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Sesuatu yang sudah dijaminkan oleh Allah dikejar mati-matian. Hai tak takon. Urip ning alam donya niku mung dijamin kali Allah napa dereng? Pun. Manuk metu saka sarange, golek pakan ge anak-anake iso urip. Entung ning jero godhong gedang, ora tau metu dibuka lemu. Ora ana entung kok kuru. Apa meneh entung kok setruk. Ayo. Cacak ra duwe sayap. Rezekine mabur, napa? Nyamuk. Tapi Allah jamin rezekine cecak. Cecak mendatangi nyamuk, napa nyamuk mendatangi cecak? Nyamuk mendatangi cecak, datang seekor nyamuk. Ha. lalu ditangkap. Lah cecak ki iso protes dan kuwi mesti protes. Cecak ki ra duwe sayap. Modale golek rezeki namung nganggo ilat. Beda lah mbak-mbake penyanyi lah modale akeh kuwi. Lho tenan. Cangkem, ngono tangan. Wo apa meneh walah modale ajur. Akeh ra umum. Arep mangkat ngaji jam 7, jam 4 wis dandan tak kandhane. Rai dempul wedak FIFA nomor 4. Blast on maskara. Alise kerok buntut kalau jengking kalau ya Allah telanda. Wih, maka para laki-laki jangan pernah kamu buat tangis perempuan. Kenapa? Air mata perempuan itu mahal. Kenapa? Karena begitu nangis, wedake luntur, hilang, larang kuwi. Wong wedok kok. Jajal. Kenapa kita enggak yakin? Kowe jadi cah lanang, arepe rabi karo cah wedok, ora pede mergo ora duwe pekerjaan, kowe goblok tak kandhani. Lho tenan. Aku ki biar ngelamar calon bojoku, ora duwe apa-apa. Padahal sak janjane mbahku ki sugih banget pitung turunan. Persoalane saya keturunan nomor 8. Entek-entekan. Akhirnya aku rabi melu morotua aku malima madep mantep mangan melu morotua kue tegong naik ngopo waduh takut aku aku is ngerti rasa moco paling mau jelo duit sorban aku ngerti kok panitia ngamplopi aku ngenteni duit sorban kok. Ngaji nembe galak-galak malah kai mohon maaf Gus uang sorban kowe ora kuat bayar aku marani kelurahan golek BPJS. Pak lurah sing dipalurahi rah oh awakmu to rah ora kabunten ki rah ge aku nyedaki mbake wae kok ora rah kan aku jadi ingin Pak lurah aja mundur-mundur eh mbake mundur dikit kenapa kamu saya suruh mundur dikit cantiknya kelewatan iya kuno carane. Mbaknya tahu enggak bedanya kamu sama jeruk? Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Iya, ngono lho. Ngono malah kowe galau. Pawi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kere-kere malah ngeloknya Mbak Saiba. Mbak Saiba cintamu seperti KFC maksudnya banyak cabangnya. Iya kuyo ngono ana kiai ning kene malah nonton YouTube goblok. Allah Ted ini Ted sing lemu Ted kowe ngawal aku ning kene Ted mbon rondo nubruk aku Ted. Kene Ted kene Ted. Oh, iki banter idolaku iki. Ted, ana Mbak Ines, Mbak Saiba, Mbak Sepo Afi. Kowe umpama kon milih, milih sing di Ted. Ah. Saiba! Persoalannya Ted, kamu sama Mbak Saiba itu beda pemikiran. Kamu mikir Saiba, Saiba mikir aku. Iya. Oh, ala Tet, tadi wis ra popo Tet, berharap ya Tet ya. Wis ana. Ya. Ya sapa ngerti Saiba gelem karo Tedi? Langsung tak dongake Allahumma alif bainahuma kama ta'alafta bainar Ramma wa Sinta. Allahumma alif bainahuma kama ta'alafta bainar Romeo wa Juliet. Oh, tenan. Lah sampai Teddy rabi karo Saiba anaknya kayak terweli weh. Tak ajarin dongane ya Ted ya. Ngomong ini, ya Allah, bila Saiba jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku mbok dicek lagi ya Allah. Santai wae dongane. Ya Allah, bila Saiba jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila Saiba bukan jodohku sampingnya juga enggak apa-apa ya Allah. Sampingnya ya Teddy. Lanang. Jenenge padha kayak Teddy ki Teddy to. Alah-alah, kayak kembaran kowe iki. Ya Allah. Kowe bobotmu piro, Tet? 100 selawe. Ya Allah, 100 selawe. Gajah ning kebun binatang niku lak kelon, niku ora tau didelok karo wong. Lah aku takon ning Lampung, kowe ngopo gajah lak kelon ora tau didelok karo wong? Soale isin, Gus. Gajah awake gedhe, manuke cilik. Lah, mila wong gedhe ngene iki biasane manuke cilik. Pokoke kowe mbak-mbak larabi karo banser wae le yo. Wih, mbak-mbak larabi karo banser wae. Banser, katakan sama banser. Doakanlah ya, doakan ibu, relakan Teddy jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk, doa yuk terus, doa singkirkan mantan-mantan-mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Kowe jawab, Tet. Aku ki goleke kowe, Tet. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Iki cahe gede suarane cewil iki lho. Di sini. Bosok to kae. Kok tenggorone kecepet iki lho. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Semoga Saiba mau dinikahi Teddy. Iya. Amin, Tet. Amin lho, Tet. Amin. Maka kemudian dikatakan apa? Mata waqafa matlabun anta talibu birabbika. Tidak akan pernah berhenti sebuah permintaan ketika kamu percayakan permintaanmu hanya kepada Allah. Ayo wis, ora usah ngarep-ngarep bantuane menungso le. Kowe dadi banter duwe acara, ora usah kaken gawe proposal. Apa meneh kowe njaluk karo Pak Lurah? Pak Lurah gajine titik tak kandhani. Mesake Pak Lurah mau jaluki. Pak Lurah ning Banyuwangi gajine mung 4,5 juta. Kowe mbendi ana undangan manten, sunatan, layatan, pengajian. Nggih mboten Pak Lurah. Tak ewangi Pak Lurah. Ning kowe nambahi aku Pak Lurah. Ojo njaluk-njaluk. Percaya karo Gusti Allah. Oh no, ini ya mergo diamanati panitia golek sumbangan ya wis rapopo lah. Ayo panitiane siap-siap. Ndi? Eh, bari serbet. Sing taplak meja kae lho. Lah pundi Pak panitiane, Pak? Halah malah tunggu sebentar kiai kon ngenteni. Alah-alah. Hei panitia, ayo arep kotak infak. Ganggu wong ngaji wae. Ayo kotak infak sing oke, nggih ngamplopi Saiba karo Teddy. Boten. Lah infak niku ya nggih bangun masjid nggih apa? Endi panitiane niki? Nggih bangun masjid nggih. Remaja masjid. Ayo remaja masjid, napa jenenge? Nurul Huda. Nurul Huda, cahaya petunjuk. Petunjuk pernikahan antara Saiba dan Teddy. Amin, Tet. Amin. Aku tak dukung. Aku pokoknya tim suksesmu, Tet. Mohon siap panitiane. Ayo Mbak, Mbak Saiba nyekel mic ditinggal Rabi versi solawat. Nah, engko versi ku dhisik, engko dilanjutke Mbak Saiba. Ngadeg-ngadeg penyanyi ngadeg kabeh, telu ngadeg. Cie cie kampul saking kang kene ngarep. Pengen nyawang bokonge. Kak Posek iki modus, Mbak maju-maju ngene. Wadine ya pengen nyawang. Aku e hok. Ya. Oh nadane melu aku le. Ya. Kowe lah bojo galak ngerti ngerti kuncine ra? Apa di? Salah, lah bojo galak kuncine tawakalan sabar ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallallahu. Ayo panitiane siap-siap. Ya. Atiku rasane loro. Nyawang konco atau ngono ten. Randuwe tata krama Qurane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane? Oh, kuwi ndang banget, aku ora seneng ngono kuwi. Aku tendang. Ngomong ngono mos apa? Aku kidu Saiba. Aku du Afi, du Ines malah ndang dutan. Kekrek ndasmu lho kowe. Aku ku waget komandan. Aduh aduh, apa rumang sana aku penyanyi dangdut. Aku ki kiai viral sih. Malah dangdutan. Kaya pertama mau wae lho. Engko lha pas jatahe Mbak Saiba karo Mbak-mbake kuwi baru dangdut. Goblok, goblok. Aku kok kaget ya Pak Kaposek. Apa iki we jamane? Caca enom kelangan akhlaki. Wong tua diseneni, guru ya dikepui. Hayo rene gendang ngaji solawat ya lanjut lanjut nyanyi apa ngaji ngaji engko nyanyi niku meneh aja ana lagu Kartonyono Medhot Janji lagune Teddy kepada Mbak Sheila. Biyen aku sebentar suwe-suwe mluma nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Ana kaya ta ya. Kowe ngomong karo Saiba lagune kae lho. Kalingan mantan. Oh. Dek, kowe biyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi. Citra ati iki netes eluku mili terus ning pipi. Ho ah ho eh ngono kae ten. Eh pinter nyanyi. Ha oh, kiai serba bisa ya. Ngono murah ae dinyang. Ora nyanyi. Eh, mbak-mbak penyanyi, wis lunas rong? Urung. Dereng. Wah, dereng ke delokan ke. Jangan, kamu jangan membuat malu aku di depan mereka dong. Tambahi. Murah, dinyang. Rapapa, Nduk. Enggak lah kurang tak tambahi dewe, Nduk. Sebagai mas kawin, ya. Ye, melu-melu, cie. Wis tuwa pinginan. Ya Pak De ya. Moga-moga Pak De panjang umur nggih. Pak De sapa jenenge nggih? Ya, moga-moga Pak De Kusworo panjang umur. Dadi wong sak donya mati Kusworo urip dhewe. Amin. Lumayan loh, Pak De. Kalau kemudian semuanya kita pasrahkan sama Allah, enak. Contohnya Kanjeng Nabi, wis pasrah karo Gusti Allah, diangkat derajatnya sak dhuwur, dhuwure. Wadene awake dhewe niku derajate ora tau diangkat, soalnya sing nganggo ngeyel karo Gusti Allah. Dikongkon salat ora manut, krungu adzan susah. Allahu Akbar. Napa jawabane wong serono? Adzan meneh. Wong krungu adzane susah kok pengen diangkat derajate karo Allah. Kuwi ngono, Tet. Kula nasir karo Saiba ben bengi nang masjid, Tet. Ya Allah, ya Rabb. Piye carane Saiba gelem kalih kula ya Allah ngono Tet. Kowe sesuk langit rabi karo Saiba tak sumbang lagu ya Tet. Kembang kembang kantil manten nanyar tiring bedil. Kembang kembang kantil manten nanyar tiring bedil. Ono celeret tiba jondil aku kaget cekelan kene. Lho kene. Lah apa? Pas pelajaran kuwi aku turu. Takono padheku swara karo sing pengalaman. Salam pergerakan mesti PMII iki to. Rupane kaya proposal. Ayo. Manuta karo Allah. Allah dawuh, aja ya aja melakoni. Contoh ngeten, Pak. Pertama kali muncul kasus corona teng Wuhan, niku lha mergo cangkem celutak to. Panganan yang tidak boleh dimakan dibadok. Napa kampret. Lowo kuwi lho. Disop teng mriko, dimakan setengah mateng. Disop kayak gini jeruk mangkok cangkame lawane niki. Persis matamu kuwi iki. Sapa kandhamu? Mosok persis. Emang aku codot. Akhirnya yang terjadi apa? Ada transfer penyakit dari lowo kepada manusia. Mila napa dalam surat Al-Maidah itu babakan panganan mawon diatur kalih Al-Qur'an supaya cangkeme rada dicangkem sing celutak. Lur ngono. Wong wedok kok nganti ndodosi dompete sing lanang, kuwi berarti cangkem celutak. Wong ya teko iki. Jilbabe ya coklat. Endi coklat? Oh, ning mburi. Ya Allah. Sing jilbabe pink insyaallah nggih. Luweh nemen. Soale napa ora manut karo titahe Gusti Allah, aja dipangan kok malah dipangan. Kaya babi, ora kena dipangan ya wis, ora usah melu-melu nguntal babi. Awakmu ngerti ngopo babi ke diharamke? Karena mengandung cacing pita. Salah. Babi itu bukan mengandung cacing pita, mengandung anaknya. Lih masa mengandung anaknya Teddy? Kan manuhe cilik. Diangkat derajatnya karo Gusti Allah. Wala tayassara matlabun anta talibu binafsika. Tapi lanjengan percaya karo kemampuane abot. Lah pasrah karo Gusti Allah sabot-abote masalah dadi enteng. Lah percaya karo kemampuan awake dhewe saenteng-entenge dadi abot. Aku ki tau ngalami fase urip sing paling abot. Gara-gara aku ngaji ning kafe dikritik karo wong sak Indonesia. Kula dionek-onekke dibuli sak modare. Kula ning TV dionek-onekke karo wong. Pengajianmu di kafe itu memalukan. Solawatan dengan mbak-mbak yang membuka aurat. Kula takoni karo wartawane, gimana tanggapan Gus Miftah? Kula jawab, nyuwun sewu mohon maaf. Kalau pengajian saya bersama anak-anak dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Aku ngono kok. Mulo lak kula teng Surabaya, mlebu teng lokalisasi Doli sing pun ditutup niku. Wah, kula mlebu mriku ketemu mantan lonte bengok-bengok. Selamat datang Gus Miftah presiden para lonte. Ya Allah. Aku langsung ngelus dodo, dodone bojoku. Ya Allah. Ngerunjal matamu kok iki. Kok bosok cake kok. Dan Tak wajar loh dan cakain dan molang geronjal. Kanjeng Nabi niku diangkat derajate karo Allah mergo manut. Mila wae dhewe niki manut mawon. Daharan yang gak boleh dimakan ya rasa dipangan. Akhirnya cangkeme celutak dadine corona. Nguntal babi dadine penyakit mergo ana cacing pita. Wis pokoke iki manut to, Lik. Kowe kon salat manut. Tunggu keajaiban dari salat. Wih, walau salate disiplin. Bas. Saiki kapolsek sesuk aku setahun morori meneh insyaallah dadi kabak op. Amin dan amin. Warep ngomong amin cangkeme wabar kebak kumis lho. Amin. Saya kaku pengajian ini ketemu Pak Dan Ramil setahun mana sudah di Kasdim, amin. Oh, Dan Rai ngahingi dan amin pokoknya. Kila Dan Ramil tuan dure dan dim dure meneh dan rem Gus Miftah dan Cuk Jaran. Dan Cuk ki komandan pucuk. Nolo, aku ndek kanca kok Ramil ning Yogyo gawe pengajian mujahadah ngundang kiai Pak Kodime teko. Begitu mujahadah dan Ramile emosi sing disebut mung Kodim tok ya Kodim ya Kodim ya Kodim dan Ramile protes iki panitiane iki kok Ramil kudu Kodim nggih pun diganti ya Koramil ya Koramil. Bu kersa manut karo ditayi Allah kok ora mak jawab iki iki gelem manut mboten karo Gusti Allah manut to. Kowe dadi wong wedok manut karo bojomu slamet kok. Apa meneh manut karo Gusti Allah. Kowe wong lanang ya ngono, kowe iki imam. Aja nggih masalah karo wong wedok. Wong wedok iki tak kandhani ya, wong lanang tak kandhani. Wong wedok kuwi ra mungkin awakmu iso menang lawan wong wedok. Kowe lak debat nglawan bojomu ra mungkin iso menang. Iso imbange wis apik tak kandhani. Wong wedok iki lak ngomong alah tanpa rem, gaspol rem blong. Oh, pemenang jilbabnya coklat. Ya Allah. Mila wong lanang karo wong wedok tetep mati nih dhisik wong lanang. Buktine jumlah rondo luwe akeh daripada jumlah duda. Ngopo wong lanang cepet mati ngenes mikirke bojone tak kandhani. Wong endi jilbabnya coklat tak kandhani. Oh, pemenang sing bajune kaya serbet. Walah wis. Parah manut karo Allah. Maka dalam agama kita dikenalkan dengan istilah takwa. Napa niku? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Allah gayane nampa HP, telepon. HP ini Xiaomi enggak ya. Pak D, imtisalu awamirillah. Pak Deku suara ini mbok galak kaya yang ngono ning omah karo bojone lele kiki kiki kiki kiki. Bojone sing ndi? Ndi wonge mau. Weh ning omah mama, mama. Lah ning kene galak ngono. Ah ning omah ya pek. Wong wedok dilawan. Piye-piye iki wong wedok luwih kuat daripada wong lanang. Wong wedok pabrik susu loro digawa dhewe. Tedi ki lemah awake gedhe lah lah gak wondok lure sambatan karo manuk tetet. Masuk. Maka pelajaran dari Isra Miraj yang paling penting ini kuno pasrao imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Mesti selamat. Iki wajib mangkat salat. Oh, salat kuwi wajib, ya aku salat ora tak tinggalke. Ngono. Oh, wong wedok kuwi wajibe manut karo wong lanang. Ya manut to. Wong wedok karo malah ngatur-ngatur wong lanang. Tapi tenan Pak Deku Swara. Kuwi aja nganti duwe salah karo bojomu. Sekali duwe salah karo bojo, seumur hidup kelingan wong wedok iki. Tenan, wong wedok iki kelemane siji, terlalu banyak mengingat. Wong lanang kelemane ya siji, terlalu cepat melupakan. Mbe wong lanang duwe undang-undang lali rupane eling rasane. Ngono kuwi wong lanang iki. Pengalaman pribadi matamu kok pengalaman pribadi ngawur wae. Lah bojoku salehah ya. Bu. Bu. Manut. Lah wis manut, Allah sing bakal ngangkat derajate. Maka coba dilihat, kalau kemudian Allah sudah punya mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lah Allah wis ngersake ya. Sebulan sak derenge Mas Didi Kempot niku viral. Niku sering telepon kula. Gus, kula iki mang dongake to men viral kaya jenengan. Ben dina bocah-bocah iki mung delok YouTube jenengan. Sebulan sak derenge Mas Didi Kempot viral. Niku lak sering teng pondok kula. Wih, ya nduk lak pengen viral dolanan nang pondokku. Pak bojo matamu kuwi. Aku sengit iki cakake iki ngawur aku. Tet jikoke tet. Tiba ya tet. Tadi ku agak geragi ngono. Kowe iki ning kene tujuanku siji, lak nganti ku panggunge rubuh kowe ganjeli ngono lho ya. Sebulan saat derenge kondang niku Mas Dedi kok Dedi Corbuzier sapa Didi Kempot wingi terakhir ngaji kalih kula teng Kendal begitu mulih reso melaku Mas Dedi Kempot kekeselen bareng lewati Sewu Kutho. Lah wong gua ya kok Sewu Kutho wis ta lewati arep pirang tahun kita kadani apa ya ora lemes kok pada kowe. Gus Woro munggah panggungnya lemes kok. Orang mergo adoh ya berarti kapi kok karo bojone iki mau. Telepon kula. Kok kula dongake. Ya wis, kowe percaya karo kuasane Gusti Allah, Mas. Sebulan kemudian kondang ngantos sak niki. Tanggapane larang ora omong. Kowe ngoten, Nduk. Kula pengin penak uripmu wis percaya karo Allah. Wis ora usah dukun-dukunan. Nyanyi pengin jope oke kok golek dukun. Alah ndobos. Oh to malah pasang susuk raine barang, mencangkeme ketok seksi pasang susuk, bokonge ketok medol-medol susuk. Ah, akhirnya men ketok SDSB, semok depan semok belakang. Serap penting. Kue lah wis percaya karo keajaibane Gusti Allah lho. Henteng. Lah Allah wis gadah kersa, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sapa sing ngira Dedi Corbuzier mlebu Islam? Ora ana sing ngira. Kuwi mbiyen ra seneng karo Islam. Ketemu kula 8 bulan akhirnya gelem mlebu Islam. Niku bapake Dedi Corbuzier niku tiyang Banyuwangi. Mila begitu Dedi mau teko aku bingung, "Wah, Dedi kok bunder? Aku yang ngono ta iki mau." Ayo. Carane pripun? Dijogo salate men awakmu diumbulke derajate. Amin. Salat to angel. Malah saiki ana himbauan kaum wis seneng banget, jangan Jumatan dulu. Salat di rumah saja. Lah, wong kene kok dihimbau, ora dihimbau ora tau mangkat. Anjenengan ki seneng krungu adzan lak mung pisan. Adzan maghrib bulan poso. Niku mawon mboten mergo salat tapi mergo buka. Wirungono cah nom-nom li. Lah Allah ngersake ngangkat derajatmu semudah membalikkan telapak tangan. Ke cangkeme ngopo kira nyambung. Ora lucu guyu. Kuwi mesti ngrasani mbambake penyanyi ta. Aku ho-ho. Sing enak ki apane lho. Oh ngrasani sapa kuwi enak ngono. Wong badokan po. Apa kacamataku ngopo? Buka. Kok kuwi nafsu amat karo mataku ngopo to? Ya tak bukake. Eh? Ya. Aku lah saiba ngomong I love you karo Teddy tak buka. Gumik, gumik, gumik. Teddy I love you. Iya. Duh buka rek. Yes. Pon nggih. Sing lor gak ketok matamu. Aku lah tak buka terus rondone iki mulih reso turu tak kandhani. Engko bengi sae bae ngimpi ketemu aku. Aku ketemu tadi yo mutah-mutah. Carane dijaga salate, mila napa tembang korban janji niku tak gawe lagu selawat. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Ho-a! Musiknya ditabuh goblok goblok. Ayo mbak ini ngadek suwe-suwe kita buka ada kacamata lho katok lho bingok rapa pembahmu ulangi kowe lungo nalikane hadan kae dong kowe HP apa boten HP ini durip kemauan yo ben romantis orang lampu ini dipateni jangan dipateni matamu yang reso nyanyi aku kok jangan dipateni goblok goblok iki iki piye to saya iki malah jangan dipateni iki iya Pak Dira goblok tapi tolong lampu ini dipateni HP ini durip PKB men romantis ya demi Teddy dan Saiba iki pokoknya tolong sini aku lampunya patah nih, larasnya digebuk wae kui. Ayo, diangkat sing dhuwur HP ini kabeh. Sing ranggo HP cangkeme merenges. Iki lampunya patah nih, sing ini iki, sing ini patah nih, sing ini, sebelah kanan. Ayo, semuanya diangkat. Sing dhuwur. Digerakke nganan dhisik nggih, mungkin bareng-bareng. Shalallahu ala Nabi Muhammad. Shalallahu. Kowe lunga nali ne adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engko lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Sing salah ora tipunge, sing salah pianone. Aku ki njaluk melodi tambahi kuwi ora kok orjen kaya dapurmu kuwi mau. Aku emosi lho iki aku. Ditambahi tipung ora apa-apa tapi nggo melodi wae le. Apa diwale? Aku main kuwi ngaji ning kene. Emosi aku. Malahan matamu kuwi. Ya ngono lho. Tambahi tepung tipis-tipis wae. Ngulak sampai kenceng kok saya buka titik jos. Kan aku ora sida mulih. Ayo diangkat semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa nuril absari wa diai selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbi qulub wa dawaiha wa afiyati aban wa sifaiha wa nuril absari. Ayo dong, lirik asli nih. Tanpa sebab kowe lunga bien kae rana mesake aku sithik wae. Ngapa ditresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku tersakiti sendiri di malam itu. Ho, ho, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi tanpa pamit kowe ngatong ngeluai apa ditresno ayarmu lalu kau aduh ya Allah demi kusworo ya gue murah dinyang. Ya Allah aku neng Banyuwangi paling kesel iki aku matane ngene apa wis mulih wae aku lamune udah piye meneh ayo dilit meneh sampai subuh mbahmu ajeng pindah teng Celuring nih terakhir sing penting antum selamat nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Oi ndang durepe lampune kuwi tet. Oh jan-jane mati tet. Maka ibu rahimakumullah jangan sekali-kali meninggalkan salat. Rezekimu tergantung salatmu. Rezekimu tergantung bagaimana kamu disiplin dengan sholatmu. Semakin jenengan disiplin sholate, insya Allah rezekine Gusti Allah semakin disiplin. Semakin disiplin sholatmu, rezekimu semakin oke. Okay. Amin. Kowe diajak sholat kok malah jawabannya ra kepenak. Ayo sholat, wis tahu. Hati-hati. Lah kowe ingin sholat, wis tahu hati-hati. Sesuk kowe njaluk rezeki karo Allah. Ya Allah, kula njaluk rezeki. Allah jawab, wis tahu. Merongos. Pon, ngoten mawon ndonga bareng-bareng. Ah wis setengah 10 aku mengaji jam 8 sak jam setengah e. Kan dinyang, aku yo genti ngenyang. Mboten. Allah, kowe iki ra urune cerewet. Siapapun yang malam hari ini datang karena cintanya kepada Allah, saya doakan Allah mencintai kita. Siapapun yang datang karena cintanya kepada Rasulullah, Rasulullah mencintai kita.